Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa alali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati akhiran min alaniyati wajal alaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para kiai kita, para ulama kita, para ustaz kita, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan segala urusan dunia maupun akhiratnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita yang malam hari ini hadir di tempat ini tidak keluar dari acara ini melainkan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir di tempat ini tidak keluar dari acara ini melainkan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang saat ini hadir di tempat ini keluarganya masih senang cekcok, senang ribut, senang mencari neraka ketimbang surganya Allah. Keluar dari acara ini Allah berikan kepada mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh Allah. Dan yang hadir di tempat ini yang saat ini sudah menikah tapi belum diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui acara ini mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini yang anaknya saat ini susah diatur, diarahkannya susah, dikenalkan majelis taklim susah, diajak ke tempat-tempat mulia susah, melalui keberkahan acara ini mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan pewaris jadi pada ilmunya Nabi Muhammad. Dan juga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan malam hari ini menjadi saksi kelak kita di akhirat, menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam. Dan juga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan acara-acara seperti ini diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hadir di tempat ini diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan keikhlasan oleh Allah, diberikan keyakinan oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberikan seluruh kebaikan dunia maupun akhirat oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah tutup nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dan juga segenap para aparat pemerintahan, baik sipil maupun militer yang sudah hadir di tempat ini, apabila khusus kepada tadi kita punya wali kota ya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada beliau untuk selalu menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada sesepuh, para orang tua kami yang malam hari ini hadir di tempat ini, yang mungkin Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan juga segenap orang tua kami, para ibu dan para bapak, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seluruh para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada penyelenggara daripada acaranya yang kita laksanakan, yang kita duduk, yang hadirnya kita di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan yang mengadakan acara ini diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan keikhlasan oleh Allah, dan diberikan segala kebaikan dunia maupun akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk jadi orang-orang yang masih senang menghadiri majelis taklim. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saya ingatkan, yang hadir, yang datang ke tempat ini tidak usah khawatir. Yang malam hari ini punya toko, tokonya ditutup. Yang hadir acara ini, warungnya ditutup. Yang punya kepentingan dunia di stop terlebih dahulu. Tidak usah khawatir. Janji daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam dalam hadisnya, innallaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih menjamin rezekinya orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang ini tinggal bagaimana kita memantapkan, meyakinkan kepada diri kita, setiap ada acara-acara seperti ini, pentingkan acara ini. Tidak usah khawatir, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tidakkah kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah binatang, kata Allah, yang merata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah dijamin. Asalkan kita yakin, maka Allah akan berikan hal tersebut semuanya kepada kita. Ustaz Habib, kalau seperti itu, kalau saya mau makan tidak usah kerja. Kalau saya ingin minum, saya tidak usah cari uang. Kan katanya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kalau ada orang berpikiran, berpendapat, mengatakan seperti ini, katakan kepada mereka, kalau kamu mau makan, coba taruh nasi sama lauknya di depanmu kamu, kemudian tidak usah gerak. Kenapa? Katamu rizki akan datang sendiri, tanpa adanya usaha. Coba tunggu. Kalau itu rizkimu, pasti itu nasi akan masuk sendiri ke mulutmu. Kalau itu rizkimu, lauk pauk yang ada di piringmu juga akan masuk ke mulutmu. Kalau itu engkau bersandarkan, bahwasanya rizki sudah diatur oleh Allah, tapi tidak ada usaha bagimu. Ini adalah pemikiran yang salah. Kita yakin rizki sudah dijamin oleh Allah, tapi Allah berikan kita akal. Apa fungsinya akal? Pembeda antara manusia dengan binatang. Kalau binatang tidak punya akal, maka tolong jangan dimarahin. Jangan ditendang kalau ada kucing, ada ayam masuk rumah, tiba-tiba buang kotoran di situ. Mereka tidak punya akal. Tapi kalau ada orang masjidnya gede, tidak sholat berjamaah di masjid, itu baru orangnya punya akal atau tidak. Kalau binatang, dia itu tidak punya akal. Dia buang air besar di rumah kita, itu satu yang wajar. Tapi yang menjadi lebih tidak wajar lagi, orang sudah tahu keutamaan datang ke masjid. Orang sudah tahu keutamaan sholat berjamaah. Orang sudah tahu tentang orang yang sholat berjamaah akan diterima sholatnya oleh Allah. Sedangkan sholat itu susah diterimanya oleh Allah. Ternyata sudah tahu keistimewaan sholat berjamaah, ternyata masih senang sholat sendiri. Kira-kira punya akal gak itu orang? Punya akal gak? Punya akal gak? Punya akal Habib, tapi akalnya tidak dipakai. Kalau gitu lebih baik akalnya kasih kucing, biar kucing tidak buang air besar di rumah kita. Kan lebih baik kayak gitu. Kalau kucing punya akal, kalau ayam punya akal, dia tidak mungkin buang air besar di rumah kita. Punya akal, dia akan cari WC. Tapi tidak tahu, di sini disiapin tidak WC kucing sama ayam. Tapi kalau kita sudah diberi akal oleh Allah, gunakan. Bagaimana kita punya masjid? Coba kita lihat di samping ini. Kita punya masjid. Saya tanya, masjid kita ini ramai tidak seperti halnya malam hari ini kita berkumpul? Ramai tidak? Saya tanya ibu-ibu yang sebelah mana ini? Sebelah kiri ya. Ibu-ibu sholatnya di masjid atau di rumah? Di rumah, baik. Jujur ya ibu-ibu di sini ya. Insya Allah. Mana bapaknya? Saya bingung bapaknya ini mencar-mencar ini. Ini ibu semua ya. Saya tanya secara umum, bapaknya sholatnya di masjid atau di rumah? Di masjid atau di sawah? Atau sholatnya di pom bensin? Tolong ramaikan kita masjid. Kenapa? Ingat Nabi sudah mewanti-wanti sama kita. Termasuk dekatnya hari kiamat, masjid itu besar. Orang berusaha memperbarui masjid, membesarkan masjid, tapi tidak ada yang sholat di dalamnya. Ini termasuk dekatnya tanda hari kiamat. Saya tanya ibu-ibu, mau gak dekat hari kiamat? Mau gak ketemu Dajjal hari-hari ini? Mau? Kalau gak mau masjidnya jangan sampai sepi. Untung masjid tidak dikasih nyawa oleh Allah. Kalau masjid dikasih nyawa, baper dia itu. Ibu tahu baper, Bapak? Hah? Tahu baper, apa artinya baper? Punya perasaan dia. Saya dibangun capek-capek. Orang nyumbang sana, nyumbang sini buat saya. Sudah gede gak disolati. Sumpah si masjid. Jalan dia pindah ke kampung yang lain. Untung masjidnya itu dikasih. Tidak diizinkan oleh Allah untuk bergerak seperti kita. Maka pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan satu cerita. Tapi kita buat perjanjian dulu. Buat perjanjian terlebih dahulu. Kira-kira mau dengar cerita saya? Mendengar cerita. Tapi kita buat perjanjian dulu. Saya mau cerita kalau ibu bapak yang hadir pada malam hari ini berniat setelah malam hari ini akan berusaha untuk sholat berjamaah. Saya tanya, kira-kira bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Insya Allah. Baik, saya husnudzon. Karena saya pernah mendengarkan perkataan seorang ulama, al-insan yahkum bidzawahir, wa hum la yahkum bisarair. Manusia itu menghukumi secara zahir. Kalau ibu bapak sudah bilang insya Allah saya husnudzon, tapi yang menghukumi hati ibu-ibu dan bapak yang berbohong, yang bilang insya Allahnya cuma buat nyenengin saya yang berbicara, maka tanggung jawabnya kelak di akhirat sama Allah. Udah bilang insya Allah aja, biar Habibnya nggak ngamuk. Terserah. Tapi tanggung jawab kelak di akhirat. Wa husila ma fi sudur. Allah tahu dengan apa yang ada di hati setiap hambanya. Boleh kita menampakkan zahirnya baik, ternyata hatinya busuk, ternyata penuh dengan dusta kemunafikan. Silakan kita berbohong di hadapan manusia. Tapi siapa yang bisa berbohong di hadapan Allah kelak di akhirat? Maka mari. Pada malam hari ini saya mengajak kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Mari sama-sama kita ramaikan kita punya masjid. Karena Nabi Muhammad pertama kali masuk kota Madinah. Bisa mempersatukan kaum muhajirin sama kaum ansor. Resep utamanya sholat berjamaah tidak pernah ditinggal oleh Nabi dan sahabatnya. Maka kalau kita ingin mengalami kejayaan pada hari ini. Sampai anak cucu kita, tolong perintahkan anak cucu diri kita untuk sholat berjamaah, jangan ditinggalkan. Kehancuran Islam akan muncul kalau masjidnya sudah kosong. Masjidnya gede, mewah, megah. Bangunannya sampai 1 triliun kalau perlu. Tapi DKM-nya si Udin. Yang adzan si Udin. Yang komat si Udin. Imamnya si Udin. Yang baca wirid setelah sholat si Udin. Yang baca doa setelah sholat si Udin. Semuanya diborong sama si Udin. Mana si siapa lagi itu? Tapi ini DKM-nya bukan Pak Udin ya. Bukan ya, ini Pak Udin yang ada di sana. Iya. Jangan sampai ini Pak Udin cuma DKM, merangkat jadi muadzin, merangkat bagian umat, merangkat jadi imam, kemudian baca wirid, kemudian doa, yang lain mana? Iya. Ini ada cerita, mudah-mudahan dengan cerita ini kita sama-sama termotivasi untuk meramaikan kita masjid. Diceritakan di zaman dulu, ada seorang laki-laki yang dia tidak mau sholat kecuali harus di masjid sholat. Ini luar biasa. Laki-laki ini tiba-tiba mau sholat di masjid, tiba-tiba turun hujan. Ya tadi maghrib dulu. Saya sempat khawatir itu, oh hujan, ini mau acara. Saya pribadi kalau sudah mau ngisi acara hujan itu saya selalu senudan sama Allah. Ya Allah, kalau gua turunkan hujan, mudah-mudahan hujan yang menyejukkan. Bukan menjadi hujan yang menghilangkan jamaah yang mau hadir majelis taklim. Alhamdulillah, air sebentar saja. Hujan tadi itu biar ibu-ibu sejuk. Ya. Enggak panas. Ya, biar bapak enggak mikirin utang. Ya. Sejuk, enak. Ini ada laki-laki, mau sholat berjamaah, tiba-tiba turun hujan. Syaitan berbisik di hatinya, hei laki-laki, tidak usah sholat berjamaah. Kalau hujan itu turun, kan sholat berjamaah termasuk udur. Kata laki-laki ini, tidak, wahai syaitan, saya tetap ingin sholat berjamaah. Keluar dari rumahnya, tidak berapa lama dari langkah, rumahnya terpleset dia dan kotor semua bajunya. Pulang lagi ke rumah, dan ingat dia bukan orang kaya seperti kita. Yang setiap Idul Fitri sama Idul Adha pasti bajunya baru. Apalagi anak-anak. Setiap Idul Fitri, Idul Adha pasti minta baju baru. Tidak peduli orang tuanya punya utang, gak punya utang. Kemudian dia kembali. Dia pakai bajunya, mau ke masjid lagi. Syaitan berbisik lagi, hei hamba Allah. Kalau kamu keluar lagi ke pleset, bajumu tinggal satu. Tidak, wahai syaitan. Kata lagi-lagi ini, tetap saya ingin sholat berjamaah di masjid. Keluar. Perjalanan tidak berapa jauh dari tempat dia jatuh pertama, kepleset lagi yang kedua kalinya. Kotor. Pulang lagi ke rumah. Bajunya tinggal satu ini, enggak ada dua, tinggal satu. Tetap ingin ke masjid berjamaah. Syaitan berbisik, hamba Allah, bajumu tinggal satu. Kalau kepleset lagi, kamu mau pakai baju apa? Kata hamba Allah ini, syaitan, tetap saya pengen ke masjid. Berjalan dia. Di lubang pertama dia hati-hati. Di lubang kedua dia hati-hati. Kemudian masjid sudah kelihatan dengan matanya dia. Sudah kelihatan. Tiba-tiba kepleset lagi yang ketiga kalinya. Gak punya baju ini. Kepleset yang ketiga kali. Tiba-tiba ada orang yang menangkap tangannya seperti ini. Hop. Tiba-tiba orang tersebut yang menangkap tangannya membantu dia sampai masuk ke masjid. Orang yang nolong gak ke masjid. Ditanya, hamba Allah, kenapa engkau tidak ke masjid? Kata orang yang membantu ini, sudah saya masih punya tugas. Laksanakan tugasmu salat berjamaah, saya akan laksanakan tugasku. Hamba Allah ini tetap nanya, saya tidak mau sholat kecuali kamu beritahu. Kamu ini siapa? Kata orang ini, tidak usah banyak tanya, sudah sana sholat. Tidak beritahu kamu siapa. Orang ini yang menolong mengatakan, saya adalah syaitan. Saya adalah syaitan. Mikir dia. Semenjak kapan syaitan bantu orang untuk sholat berjamaah? Syaitan itu ngajak orang meninggalkan sholat. Syaitan itu ngajak orang untuk nonton TV sampai lupa sholat. Syaitan itu ngajak ibu-ibu untuk nongkrong, ngegosip sampai lupa sholat berjamaah. Semenjak kapan ini? Sehingga hamba Allah ini gak puas tanya lagi. Kenapa kamu tolong saya? Kata syaitan, gak usah banyak tanya, sana masuk. Kata hamba Allah ini gak mau masuk saya. Demi Allah saya gak bakal masuk. Kecuali kamu beritahu apa tujuanmu, kenapa engkau tolong saya. Kemudian dijawab, baik. Hei hamba Allah. Pertama kali engkau pengin ke masjid. Waktu turunnya hujan. Dan kemudian tatkala itu, engkau ke masjid dan jatuh, Allah ampuni dosamu semuanya. Diampuni oleh Allah. Yang kedua, kamu pengin ke masjid lagi. Kemudian setelah itu, jatuh lagi kamu yang kedua kalinya. Allah ampuni dosa keluargamu semuanya. Kalau yang ketiga ini kamu jatuh, hei hamba Allah. Yang ketiga kamu jatuh ini, Allah akan ampuni dosa sekampung yang ada di desamu. Saya capek kalau kayak gitu. Lebih baik saya korban satu, yang lainnya masuk neraka. Ketimbang gara-gara kamu, yang lain masuk surga. Lebih baik saya korban satu saja. Kata laki-laki, kurang ajar setan ya. Ternyata nolong ada maksudnya. Jadi ditolong laki-laki ini. Kenapa? Kalau laki-laki ini jatuh yang ketiga kalinya, sekampung dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Gara-gara laki-laki ini jalan menuju ke masjid. Apa hikmah yang kita ambil daripada cerita ini? Begitu besarnya pahalanya, keutamaannya, keuntungannya orang yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Itu baru menuju. Belum kalau sholat, pahalanya lebih lagi diberi oleh Allah. Maka pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak kepada ibu bapak yang hadir di tempat ini, mari sama-sama kita berusaha untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah. Apalagi dikatakan oleh ulama kita, yang hidupnya pengen senang, yang rezekinya pengen lancar, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah, Allah akan mudahkan segala urusan dunia kita selama kita di muka bumi ini. Kira-kira sampai sini paham dah ibu-ibu? Bapak paham dah? Ibu bapak paham dah? Kira-kira sholat berjamaah itu untung atau buntung? Untung atau buntung? Sekarang saya tanya. Kalau ibu bapak punya warung, punya toko. Kemudian toko warungnya itu pelanggannya yang beli banyak. Tapi waktu mau melayani ternyata adzan dikumandangkan. Dan kalau ngelayani ini akan hilang sholat berjamaah. Saya tanya, lebih mengutamakan ngelayani atau melaksanakan sholat berjamaah? Ngelayani atau sholat berjamaah, ibu? Ngelayani atau sholat berjamaah? Sekarang kita baca Al-Fatihah khusus. Saya yakin, kata Nabi tidak berkumpul 40 orang, melainkan di 40 itu ada satu wali Allah. Yang artinya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Habib, doanya apa? Kita baca Al-Fatihah. Yang malam hari ini, dia berniat untuk selalu mengutamakan sholat berjamaah. Ketimbang ngurusin yang lain. Khususnya yang punya warung. Yang punya toko. Kalau dia lebih mengutamakan sholat berjamaah, mudah-mudahan rezekinya diberikan kelebihan oleh Allah. Rizkinya diberikan keberkahan oleh Allah. Rizkinya akan diberikan oleh Allah sampai 7 keturunannya. Saya tanya. Di sini yang berjanji, berniat, kira-kira ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ibu-ibu siap enggak sholat berjamaah? Siap enggak ibu-ibu? Ibu siap? Bapak siap? Baik, Pak DKM-nya mana? Ada Bapak DKM? Oh, Bapak DKM-nya tidak ada? Hah? Tugas? Yang mewakili ada? Pak RT ada Pak RT? Hah, mana Pak RT-nya? Angkat tangan aja Pak RT-nya. Di mana? Mana Pak RT? Mana? Oh, itu yang bangun. Ah, Pak RT, siap. Pak RT kelihatan saya? Saya mau lihat. Ini saya serius ini. Pak RT mana? Pak RT. Dengar ini ibu bapak siap sholat berjamaah. Kalau seandainya enggak siap, Pak RT telepon saya. Ntar rumahnya kita konvoy bareng-bareng ntar di depan rumahnya. Masjid sudah ada, saya dengar sholat berjamaah masih susah. Ya, sekarang kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Saya tidak peduli yang niat main-main atau niat sungguh-sungguh. Kita baca Al-Fatihah bersama. Yang malam hari ini berniat bersungguh-sungguh pengen meramaikan masjid, baik dengan sholat berjamaahnya atau dengan zikirnya. Mudah-mudahan malam hari ini rezekinya dimudahkan oleh Allah. Yang punya hutang dimudahkan membayar oleh Allah. Yang sempit rezekinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah jami'ah likulli niyatin shalihah kama nawajabi aslafuna wa syuyukhana wa masyayikhina wa muallimina. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Nah, jadi kita sudah baca Al-Fatihah nih bareng-bareng ibu bapak. Untuk yang sholat subuh, saya doakan ntar saya perjalanan pulang ke Cirebon habis acara ini, mudah-mudahan rezekinya dalam minggu-minggu ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semudah-mudahnya. Yang punya hajat ingin tokonya itu laris, mudah-mudahan yang sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya janji di tempat ini. Saya akan doakan khusus untuk desa ini. Di Masjid Al-Mukhlisin ya. Masjid Mukhlisin. Yang sholat subuh berjamaah. Insya Allah saya. Pribadi Novel Al-Atos. Dan segenap santri Al-Bahja Buya Yahya. Mulai subuh. Saya perintahkan anak-anak untuk mendoakan orang yang ada di desa ini. Yang sholat subuhnya berjamaah. Rizkinya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya enggak mendoakan. Ibu bapak boleh tuntut saya tunggu di pintu akhirat. Insya saya tanya kira-kira enak berdiri atau duduk ini? Ibu yang di sini kelihatan enggak? Kalau saya berdiri. Kelihatan enggak? Saya tanya enak duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Kalau berdiri capek ibu. Habib sudah tua. Oh saya masih muda. Berdiri atau duduk? Baik, berdiri. Baik. Kelihatan ibu? Ini saya ngomong teriak-teriak buar semangat. Awas sampai masjid subuhnya sepi. Awas. Ya tadi saya di rumahnya Pak Haji siapa itu? Ya Pak Haji, ntar telepon saya. Kalau sepi kita konvoy ntar rumahnya bareng-bareng. Pak RT? Mana Pak RT? Ada? Ah, tolong yang gak sholat subuh, Pak RT catet aja. Gak usah dimarahin. Ntar kalau saya kesini lagi, kita konvoy di rumahnya. Bacain tahlil kalau di depan rumahnya. Ya Pak RT ya? Pak RT, ini amanah dari saya ini. Ya, yang nggak sholat berjamaah, ibu bapak rumahnya, tolong di absen buat subuh ini aja. Ya, ini saya sudah janji. Ntar kita konvoy bareng-bareng depan rumahnya, baca tahlil depan rumahnya kalau beruntung. Kemudian yang kedua, saya tanya di sini ada majelis taklim rutinan dari mesinnya? Ada majelis taklim nggak? Ada, baik. Majelis taklimnya yang hadir ramai seperti ini tidak? Ramai seperti ini tidak? Ramai seperti ini tidak? Ibu di mana? Hah? Bapak di mana? Saya tanya, paling banyak kalau majelis taklim berapa yang hadir? Berapa? 10. Itu bapak yang itu atau yang enggak hadir itu? Ada berapa? 10. Baik. Sekarang saya tanya, ibu bapak kenapa kok di sini hadirnya bareng-bareng rame-rame? Hah? Kenapa di sini kok yang hadir banyak? Kenapa? Kenapa Pak Haji sebabnya? Pak RT! Pak RT ini saya ubek-ubek terus nih. Karena Pak RT tanggung jawab ini, kalau kampungnya orangnya yang majelis taklim sedikit, jangan salahkan kalau kampungnya rusak. Tanggung jawab Pak RT di akhirat loh ya. Di dunia gak kena sama manusia. Di akhirat sama Allah gak bakal lari. Nah. Tapi kalau Pak RT-nya usaha, mikirin majelis taklim rame, Pak RT surganya paling depan. Ulama nomor belakang. Gitu. Yeah. Yang hadir 10 orang. Saya tanya, kenapa kok di sini kok sekarang rame? Kenapa? Hah? Saya tanya, ibu kenal gak sama saya? Kenal gak? Gak kenal. Bapak kenal dengan saya? Tidak kenal. Tadi yang saya singgah pun paling baru kenal. Bapak Haji baru kenal kan? Baru kenal. Tapi kenapa kok hadir di tempat ini? Rame-rame kayak gini. Saya ingatkan. Ini saya khawatirkan. Sering saya sampaikan masalah ini. Terserah ibu bapak percaya atau tidak, itu pribadi masing-masing. Yang jelas di akhirat kita bakal tahu bukti benar atau tidak apa yang saya ucapkan malam hari ini. Tunggu di akhirat. Apa itu? Tatkala kita datang ke majelis ini, majelis yang ada di seluruh dunia, saya tidak bilang yang ada di Tangerang, yang ada di Banten, Jakarta, Bogor, Cirebon, Bandung, Ciamis, semuanya. Semua majelis taklim yang ada di dunia, yang di Indonesia atau luar Indonesia, semua itu adalah majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ustaz, para kiai, para ulama, para habib, itu cuma dapat amanah dari Allah. Tapi yang punya majelis taklim itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya khawatirkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membeda-bedakan majelis taklim. Bapak Ibu kalau mau hadir majelis taklim, nanya dulu, yang isi siapa? Ustadznya dari mana? Kiainya, titelnya apa? Habibnya itu alumni mana? Indonesia lokal atau luar negeri? Kalau seperti ini yang saya takutkan Bapak Ibu, waktu itu Anda adalah menjadi orang yang membedakan majelis taklimnya Nabi Muhammad. Apa yang dikhawatirkan? Kalau kita sudah membeda-bedakan majelis taklim, hadirnya sesuai siapa yang ngisi di tempat itu, maka takutlah kepada Allah, di akhirat ternyata kita dibedakan dengan Nabi Muhammad, karena di dunia kita membedakan majelis taklimnya Nabi Muhammad. Kira-kira Ibu paham enggak sampai sini? Bapak paham enggak? Pak RT paham enggak? Jadi kalau sekarang kita membeda-bedakan majelis taklim, maka takut sama Allah di akhirat kita dibedakan dengan Nabi Muhammad. Maka saya himbau malam hari ini, tolong setiap majelis taklim diramaikan, hadiri. Jaminannya banyak, rezekinya dijamin oleh Allah lebih. Kemudian juga orang yang hadir majelis taklim akan diberikan rahmat oleh Allah. Maka saya mohon, kalau desa ini ingin tenang, desa ini tidak ada konflik, pemuda-pemudinya bakal baik, maka tolong majelis taklimnya harus ramai. Saya minta tolong orang tua nih, orang tua yang sering hadir majelis taklim, tapi anaknya suruh jaga TV, anaknya suruh jaga rumah. Mulai malam hari ini, setiap majelis taklim, anaknya tidak sekolah, bawa rumahnya dikunci, digembok. Gak usah suruh anaknya jaga. Saya sering. Orang tua dong, Habib, anak saya susah diatur. Habib, anak saya suka ngelawan. Habib, anak saya ini sudah sering ngomong sesuatu yang gak pantas. Saya jawab, ibu sudah hadir majelis taklim, Habib. Majelis taklim gak pernah absen. Seminggu 7 kali saya hadir semuanya. Masya Allah. Anaknya hadir gak? Maksudnya apa? Anak saya yang jaga rumah, Habib. Kalau gak dijaga rumahnya takut terbang. Iya, ini ada ngomong sama saya seperti ini. Coba lihat. Kalau seperti ini bagaimana anaknya jadi baik? Anaknya gak pernah dibawa majelis taklim. Anaknya gak kenal akhlak. Anaknya gak kenal sopan santun. Gak kenal kiai. Gak kenal ulama. Gak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bagaimana akan baik? Maka pada malam hari ini saya himbau, bawalah anak kita ke majelis taklim. Datangin itu kiai, ustaz, ulama, habib kita yang buat majelis taklim. Datengin ke sana. Karena dengan kita hadir majelis taklim, pahala di akhirat nunggu. Bahkan dikatakan, kalau seandainya hadir majelis taklim, pahalanya dibuka oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah di dunia, maka orang yang ada di pemerintahan akan datang ke majelis taklim tersebut untuk saling bunuh-membunuh. Kenapa? Kau yang ada di pemerintahan datang saling bunuh-membunuh. Karena pahalanya betul-betul besar, luar biasa. Maka mulai malam hari ini, mari kita menjadi orang yang meramaikan masjid dan juga meramaikan majelis taklim. Kira-kira bisa atau tidak? Meramaikan majelis taklim bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Insya Allah. Baik. Saya mah manusia, Bapak Ibu. Jadi saya cuma ngelihat secara dohir, ibu bapak sudah janji, alhamdulillah, ditepati tidak urusan pribadi sama Allah di akhirat. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini, kita ingin membahas tentang sesuatu yang luar biasa. sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Karena sesuatu tersebut berkaitan dengan makhluk yang diagungkan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu tentang tahun baru Hijriah. Baik. Sekarang orang sering bertanya seperti ini, Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya harus merayakan tahun baru Hijriah. Sebabnya apa? Baik. Ada dua sebab. Ada dua sebab yang melatar belakangi kenapa kita harus meramaikan tahun baru Hijriah. Satu sebabnya. Untuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat syiar Allah dengan mengadakan tahun baru Hijriah. Pertama. Yang kedua sebabnya apa Ustaz Habib? Baik. Yang kedua sebabnya adalah untuk menumbuh cintakan hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bahas tahun baru Hijriah diadakan untuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعِرَ اللَّهَ فَإِنَّهَا مِنْ دَقْوَ الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَدِّمْ, dan barang siapa yang mengagungkan, membesarkan, menyuarakan, membumingkan, memeriahkan daripada syair Allah, daripada syiar-syiar Allah, فَإِنَّهَا مِنْ دَقْوَ الْقُلُوبِ, sesungguhnya itu ketakwaan yang sesungguhnya. Jadi tidak bisa kita katakan saya bertakwa kepada Allah, saya beriman kepada Allah, KTP saya Islam, tapi kita tidak mengagungkan syiar Allah, belum termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di antara orang yang dikatakan bertakwa, mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sepenting apa sih kita harus mengagungkan syiarnya Allah? Seutama apa kok kita diancam mengagungkan syiarnya Allah? Kita harus mengawal syiarnya Allah. Kenapa? Agar pemuda dan pemudi kita khususnya setiap tahun makin baik, bukan makin rusak. Setiap tahun sudah menjadi rahasia umum di mana saja, hampir di setiap tempat. Setiap tahun pemuda pemudi makin rusak, makin jadi. Setiap tahun. Tapi saya di sini saya ingin menegaskan. Jangan sering menyalahkan pemuda-pemudi. Saya pernah hadir satu tempat. Orang tuanya di situ bilang gini, Habib, pemuda-pemudi di sini mah sudah jadi sampah masyarakat. Tidak ada manfaatnya, ngerusak kok. Tidak ada baiknya. Di sini saya pribadi sakit hati waktu itu. Cuma saya enggak ngomong waktu itu. Maka di malam hari ini saya teriakkan waktu itu saya sakit hati. Kenapa? Pemuda-pemudi itu harapan bangsa. Harapan agama Islam, tongkat estafet Nabi Muhammad akan jatuh ke tangan mereka. Kita yang tua-tua ini, ya, bapak ibu yang tua-tua, yang semangat dakwahnya, yang semangat meramaikan masjid, jadi DKM, jadi panitia. Ingat kalau sudah tua akan ada masanya kita berhenti. Bapak ibu ingat kalau keluar ke masjid sudah mulai kalau kena angin keriput. Pernah ngerasain gitu? Pernah ngerasain? Kalau keluar dari rumah itu kalau kena angin sudah mulai keriput, sudah berubah kulitnya. Itu akan ada masanya. Artinya apa? Ada masanya kita akan berhenti waktu itu. Lalu bagaimana? Siapkan kadernya. Ustaz, pemuda-pemudi saya rusak. Kenapa rusak? Cari tahu solusinya. Cari tahu sebabnya, cari solusinya. Maka malam hari ini saya suarakan. Pemuda dan pemudi kita rusak karena syiar Allah kurang dibesarkan. Syiarnya Allah tidak diramaikan. Syiarnya Allah tidak dihebatkan. Tidak diistimewakan. Sehingga pemuda-pemudi kita tidak tahu syiar Islam. Ini yang jadi problem sekarang ini. Maaf-maaf. Kalau ada acara tahun baru Hijriah. Ada acara nih. Contoh saja. Tahun baru Hijriah. Ada sebagian desa ngadakan, ada sebagian enggak. Itu sebagai contoh. Bahkan kalau seandainya ada di satu desa mengadakan acara tahun baru Hijriah, itu muternya cuma beberapa titik saja di kampung itu. Muter sedikit. Makanya enggak usah bingung, enggak usah heran kalau pemuda-pemudi kita rusak. Kenapa? Enggak ada yang ngasih tahu. Tidak ada yang mendorong mereka untuk kenal dengan syariat Nabi Muhammad, untuk mengagungkan syiar Allah, maka malam hari ini saya mengajak kepada seluruh yang hadir di tempat ini, mari mulai malam hari ini kita sama-sama gotong royong berusaha bersama-sama untuk mengagungkan syiar Allah. Saya tanya, ini desa apa ini? Apa? Mana cari, tidak ada nih. Jurumudi. Baik. Di desa Jurumudi ini tadi mengadakan acara tahun baru hijriah enggak? Mengadakan enggak? Mengadakan enggak? Kalau enggak konvoy langsung sekarang nih. Mengadakan. Baik. Kira-kira berapa orang yang hadir? Kalau istilah banyak dalam bahasa Arab, tiga ke atas itu banyak. Tiga itu banyak. Anggap saja mengadakan. Baik, alhamdulillah. Tapi saya tanya, kira-kira meriahan mara satu kampung sama satu kecamatan mengadakan acara bersama-sama? Satu kampung atau satu kecamatan? Satu kecamatan. Kalau buat berjuang, jangan tanggung-tanggung. Maka saya himbau, di sini kecamatannya namanya apa? Benda. Benda itu membawai berapa kampung? Pak RT, berapa kampung Pak RT? Oh, Pak RT-nya nggak tahu. Pak RT, berapa kampung? Hah? Banyak. Pak RT lagi ngitung itu, subuh ini berapa nama nih yang saya absen nanti. Ada berapa? Ada lima. Baik. Ada lima kampung. Saya pingin tahun depan, ini amanah dari saya. Terserah mau dilakukan ataupun tidak, itu amanah tanggung jawabnya sama Allah, bukan sama saya. Ada amanah dari saya yang ngisi malam hari ini. Tahun depan kita mikir, kalau pingin pemuda-pemudi kita makin baik, kalau pingin desa kita tentram, itu kuncinya pemudanya harus jadi pemuda-pemudi yang baik. Gimana caranya? Syiar Islam ramaikan. Tahun depan, berpikir bareng-bareng, gimana tahun baru Hijriah serempak diadakan satu kecamatan, namanya kecamatan benda. Adakan semuanya. Kenapa? Koidanya, setiap perkara yang berat, perkara yang susah, kalau dilakukan bersama-sama akan kelihatan mudah. Ini saya kasih saran. Masih ada waktu 12 bulan. 1 tahun. Minimal. Paling lamanya musyawarah itu 6 bulan sebelum acara. Gimana Habib caranya? Baik. Kumpulkan satu kecamatan itu 5 desa. Setiap desa diambil aparat pemerintahnya. Diambil perangkat desanya. Diambil ustaz kiai ulama habibnya. Diambil orang-orang yang diberikan lebihan harta oleh Allah. Diambil sesepuhnya. Ambil 5 ini. Setiap desa. Sudah diambil semuanya. Di 5 desa. Satu kecamatan itu dipilih satu orang menjadi ketua. Yang tugasnya mengkoordinir. Tugasnya itu untuk merapatkan barisan daripada anggotanya. Dimusyawarahkan bareng-bareng. Sampai pada intinya, pada saatnya kita akan melihat di kecamatan benda ternyata mengadakan tahun baru Hijriah betul-betul luar biasa. Diadakan mikir 5 desa. Ayo baik Bapak, kita musyawarah. Ayo gimana caranya ini? Dipikir. Kemudian saya mohon kalau mengadakan acara jangan di masjid. Jangan di musala. Habib anti masjid ya. Katanya tadi suruh ke masjid sholat. Habib anti musholat. Bukan anti masjid sama musholat. Tapi apa? Karena tidak semua pemuda dan pemudi kita ini masih bisa ke masjid. Ada yang mau ke masjid itu kayak alergi gitu loh. Ngelihat masjid itu kayak gimana gitu. Maka kita harus pinter. Harus ngalah. Lalu bagaimana caranya? Adakan di lapangan. Adakan di alun-alun. Untuk apa? Untuk agar pemuda-pemudi kita mengenal dengan daripada syairnya, daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kan? Maaf. Kita punya guru Bu Yaya di Cirebon. Saya dapat kabarnya ini. Kemarin tahun baru Hijriah mengadakan acara. Itu di Cirebon itu ada namanya geng motor. Geng motor ini luar biasa. Kalau ketemu orang langsung bacok. Kalau ketemu orang gak pernah, assalamualaikum bapak ibu, permisi. Gak ada. Bacok orang pakai assalamualaikum, permisi bapak ya, saya bacok ya. Gak ada. Ketemu us. Itu kira-kira mungkin hampir setahun yang lalu. Oh luar biasa kabarnya. Kita yang tinggal di Sumber pun ada orang yang kena waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan syiar itu disuarakan, dibesarkan, diagungkan, diadakan acaranya di Alun-Alun rutin setiap tahunnya, hampir sudah 7 tahun ini. Subhanallah. Kemarin geng motornya ikut konvoi, jadi panitia mengatur lalu lintas, coba bayangkan. Artinya apa? Itu bukan hanya di Cirebon. Kita di Tangerang, di desa apa tadi? Joromode, di Kecamatan Benda, kalau kita mau gotong royong bersama-sama orang-orang pemuda-pemudi yang tadinya tidak kenal dengan yang namanya syiarnya Allah, karena disuarakan, dibesarkan, diagungkan, nyewa panggung yang besar. Bareng-bareng, panggung besarnya berapa? Berapa kali-kali? Hah? 30 km besarnya. Panjang ya. Kemudian lightingnya, apa itu lighting ya? Apa itu bagian sorot menyorot itu apa itu? Ah, lampu lah bahasa yang gampangnya. Lampunya dibuat yang meriah sehingga orang dari jauh tuh penasaran. Itu ada apa itu? Oh, itu lagi mensiarkan dari pada tahun baru Hijriah. Apa tahun baru Hijriah? Ayo mari silakan kita nonton bareng-bareng. Akan tertarik kemudian panggil hadro yang banyak. Memenuhi. Panggil vokal yang bagus. Memenuhi. Panggil setiap desa perwakilannya, tokoh masyarakatnya, kiainya, sepuhnya, aparat pemerintahannya, sipilnya, ulamanya, kumpul semuanya. Subhanallah. Ini Kecamatan Benda bisa jadi contoh buat kecamatan-kecamatan yang lain. Ustaz susah. Ya pasti susah, karena lawannya setan. Pasti susah. Apalagi ada setan bentuknya manusia. Ujungnya manusia. Tapi kayak setan Ustaz, ya memang ada itu. Kenapa? Nabi sudah mengatakan saya tina insa wal jin. Setan itu ada dua kata Nabi. Yang setan dari aslinya setan, ada yang setan wujudnya manusia tapi hatinya kayak setan. Ada orang pengin semangat meramaikan tahun baru hijau, sudah enggak usah lah. Udah di kampung, anak-anak kecil muter bawa obor cukuplah. Apa yang gede-gede ngabisin duit aja. Ini seton manusia, tapi hatinya seton. Harus berjuang. Bukan untuk pamer. Bukan untuk sombong. Bukan untuk ria. Tapi apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Seingatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang ini kita bisa duduk manis kayak gini. Bisa mendengarkan tausiah kayak gini. Ini tidak lepas daripada perjuangan nenek moyang kita semua. Khususnya Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Coba ibu baca itu. Bagaimana tentang hijrahnya Nabi. Nabi mau dibunuh, dibuat sayembara 100 ekor onta yang mendapatkan Nabi hidup atau mati. Sekarang ini kita bisa duduk karena jeripaya mereka. Makanya diceritakan, di zaman dahulu ada seorang kakek tua di Arab Saudi, Yaman sana. Ada kakek tua lagi nanam pohon kurma. Lagi nanam. Tengah-tengah menanam lewatlah seorang pemuda. Pemuda ini menahan ketawa. Mengetawain si kakek yang sedang menanam pohon kurma. Tiba-tiba pemuda ini bertanya, "Eh kakek, untuk apa kamu menanam pohon kurma? Toh kamu itu mungkin pohon ini belum tumbuh, kamu sudah mati duluan. Kamu tidak akan merasakan daripada kurma yang kamu tanam sekarang ini." Kakek tua itu balik tersenyum. Kemudian apa yang dijawab sama si kakek tua ini? "Wahai pemuda, betul apa yang kau ucapkan. Mungkin hari ini saya nanam, mungkin besok saya meninggal. Saya tidak akan merasakan kurma yang saya tanam pada saat ini. Tapi ingat wahai pemuda, sekarang ini saya bisa makan kurma karena dulu nenek moyang saya yang nanam kurma. Maka apa salahnya sekarang saya nanam kurma walaupun saya tidak merasakannya? Karena dulu saya bisa makan kurma sekarang karena nenek moyang saya dulu yang menanam kurma." Coba lihat. Maka sama-sama kita berjuang. Walaupun mungkin kita jangan merasakan tentang indahnya desa kita ini menjadi desa yang baik. Kita tidak merasakan kecamatan kita menjadi kecamatan yang luar biasa. Tapi ingat, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari, pada poin pertama ini, saya ingin sekali di desa ini khususnya, mulai merapatkan barisan dengan desa-desa yang lain. Desa yang ada empat itu. Dirapatkan, ngobrol. Mengadakan acara di mana? Alun-alun atau lapangan. Adakan yang besar. Kalau seandainya pada tahun depan kita berusaha, kemudian terwujud acara ini, bahkan menjadi agenda tahunan di alun-alun atau di lapangan kita, maka ibu bapak gak usah khawatir yang waktu itu berjuang. Kuburan Anda akan terang. Amal Anda akan dikirim oleh Allah. Inilah yang namanya amal jariah. Maka mari sama-sama kita harus semangat. Orang-orang yang bermaksiat di luar, yang pengen menghancur Islam luar biasa dengan caranya, teknologinya, masa kita ini yang sekarang ini tinggal enaknya saja, masa untuk berpikir tahun depan mengadakan daripada acara tahun baru Hijriah, masa masih enggak bisa. Maka pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berpikir. Agar tahun depan acara seperti malam hari ini jauh lebih meriah, jauh lebih ramai. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk dipandang, bukan karena ria, tapi karena apa? Karena kita ingin tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kenapa Ustaz Habib kita harus merayakan tahun baru Hijriah? Sebab yang kedua, untuk lebih mengenalkan diri kita kepada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau jujur, kita ini sudah jauh tidak mengenal Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya. Ini bukti saja, ini contoh. Baik. Saya tanya ini, siapa? Adik-adik ya? Yang ada di sini ya, sama pemudanya lah. Saya tanya. Istri Nabi Muhammad ada berapa jumlahnya? Oh, dua. Kok ada dua? Ada berapa? Istri Nabi Muhammad ada berapa? Ada berapa? Oh, kok ada perbedaan ulama ya? Ada 9, ada 11. Ada berapa? Baik. Saya tanya. Pemain bola Barcelona nomor 10 namanya siapa? Messi. Enggak pakai beda kalau yang itu. Kalau istri Nabi Muhammad masih ada perbedaan ulama, 9 sama 11. Tapi untuk pemain Barcelona nomor 10 semuanya enggak ada beda, Messi disebutkan. Oh, saat itu grogi. Baik, enggak apa-apa. Tapi kita ambil hikmahnya saja. Apa itu? Kita sudah jauh sekali daripada cinta sama Nabi Muhammad. Ditanya istri Nabi enggak tahu, apalagi paman Nabi. Apalagi bibi Nabi. Apalagi saya tanya masuk Islam berapa, yang enggak masuk Islam berapa. Yang diperisili-silikan keislamannya mana? Apalagi ditanya seperti itu. Kenapa? Yaitu tadi, karena syiar Islam tidak dimeriahkan. Maka kita harus selalu membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad agar cinta ini selalu ada. Makanya tidak heran kalau pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak. Bagaimana kan saya tidak kenal sama Nabi Muhammad? Saya tanya ibu-ibu. Bu. Ibu, ibu, oh, masih ada, saya kira lagi tidur. Ibu-ibu punya buku masakan banyak ya? Banyak. Punya buku bacaan banyak. Dari sekian buku yang banyak itu ada enggak satu nyempil di pojok tentang buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Makanya saya enggak tahu tadi anaknya siapa, anaknya ibu, jangan-jangan. Ya bagaimana ini? Islam akan bangkit. Bagaimana kamu kita akan baik? Kita nak kenal sama Nabi Muhammad. Makanya enggak usah salahkan pemuda-pemudi rusak. Kalau orang tuanya nak kenal apalagi anaknya. Tapi saya cerita bukan ibu-ibu yang ada di sini. Bukan bapak-bapak yang ada di sini. Ini saya cerita ibu bapak yang ada di sana. Kalau di sini soal ibu bapak yang soleh dan soleha insyaallah. Tapi ingat, kenalkan anak kita sama Nabi Muhammad agar dia berakhlak, agar dia baik. Sekarang yang dikenalkan, Masya Allah. Sekarang ada program full day, ya. Ada program full day. Ibu tahu full day? Belajar itu sekarang liburnya 2 hari ya. Sabtu sama hari Ahad ya. Jadi hari Jumatnya itu, akhirnya ditekan waktunya lama belajarnya. Belajar bayangkan dari pagi pulangnya sore. Makanya enggak usah heran, madrasah sekarang sudah mulai tutup banyak. Kenapa? Karena ada program seperti itu. Itu menjurus kepada madrasah untuk ditutup sama mereka itu yang buat program seperti itu. Padahal yang saya dengar itu sudah 60% menolak. 60% loh ya. Bukan 50. Tapi masih keluar. Coba. Maka kalau kita tidak mengenalkan sama Nabi Muhammad, kemudian madrasah tidak dimasukkan kita punya anak, enggak usah heran kalau rusak. Oleh karena itu, yang menjadi lebih dahsyat lagi, anak kita berangkat pagi, pulang sore, belum istirahat, si ibu nonton sinetron. Di sini ada yang hobi nonton sinetron ibunya? Ada ibu yang belakang hobi nonton sinetron, ada? Ibu lebih senang nonton sinetron atau ceramah? Hah? Gosip atau ceramah? Saya ingatkan ibu ya. Ini ada ibu-ibu. Ini saya maaf ya. Ini bukan ibu-ibu yang ada di sini. Saya cerita ibu-ibu yang ada di sana itu. Ini ibu-ibu yang ada di sana. Itu anaknya pulang jam 4 sore. Nyampe ke rumah anaknya disuruh nonton sinetron. Coba bayangkan. Capek ini. Disuruh nonton sinetron. Lebih hebatnya lagi bapaknya, abahnya itu loh. Nak jangan tidur nak, ntar malam ada pertandingan final. Ada bola final, jangan tidur nak. Pak antar terlambat, sudah libur saya tulis surat saja. Kalau sudah kayak gini gimana akan jadi baik? Orang tua tidak menjadi contoh. Tidak diberikan panutan yang baik. Apalagi subhanallah. Saya ingatkan ibu bapak yang punya anak perempuan. Yang punya anak baram, perempuan. Ini ada ibu-ibu sama bapak yang ada di sana nih. Bukan di sini ya. Yang ada di sana. Itu anaknya itu dijadikan diskon. Tahu diskon ibu? Oh, kalau ibu gak usah ditanya diskon. Beli kerudung cukup 1. Gara-gara diskon beli 5 gratis 1, belinya 5 akhirnya. Padahal butuhnya cuma 1. Gara-gara diskon beli 5 dapat 1. Ini anaknya jadikan diskon. Maksudnya apa Habib? Saya ingatkan ibu bapak ya. Anak perempuan Anda lebih berharga daripada mutiara yang dicarinya di dasar laut. Ingat. Anak perempuan kita lebih berharga daripada mutiara yang dicarinya di dasar laut. Itu mutiara. Nyarinya susah sampai masuk ke dalam laut. Sudah dapat. Itu ditaruhnya di tempat yang paling bagus. Dan tidak dikeluarkan kecuali dalam acara yang paling bagus. Itu mutiara. Tapi saya ingatkan, anak kita yang perempuan itu khususnya, dan laki-laki secara umumnya, lebih berharga daripada mutiara tersebut. Maka tolong dijaga. Apalagi, Masya Allah, 2 bulan yang lalu kita mendengar di media sosial, ada seorang perempuan, karena pergaulan bebas, hamil, maaf-maaf, di luar nikah, itu anaknya dimasukkan ke freezer. Sampai membeku, sampai meninggal. 3 bulan sebelumnya, ada seorang ibu karena malu, itu anaknya ditaruh di tempat pembuangan sampah, dimasukkan ke dalam, kemudian dikasih daripada sampah-sampah. Tapi alhamdulillah yang nomor 2 ini selamat. Ditolong sama warga kampung ketangguhan. Karena apa ini? Ya ini. Karena orang tua tidak bisa menjaga anaknya. Orang tua dijadikan anaknya jadikan diskon. Kayak apa contohnya? Anak perempuan kita. Itu kalau yang datang ke rumahnya pakai Vespa. Ibu tahu Vespa? Tahu Vespa ya? Yang kalau ngegas itu asapnya paling banyak gitu ya. Itu kalau ada anak laki-laki datang ke rumah kita sebagai orang tua, pengin bawa anak perempuan kita jalan, enggak dikasih. Kenapa? Pakainya Vespa. Yang kedua datang lagi pakai motor gede. Pakai motor gede. Saya enggak tahu gedenya seberapa, pokoknya namanya motor gede sih. Datang, ibu ada anaknya? Enggak ada. Kenapa? Pakai motor gede. Ketiga pakai mobil. Tapi mobilnya masih standar. Mobil Xenia, Avanza, Innova, standar. Ibu ada anaknya? Enggak ada. Padahal ada di dalam. Kenapa? Pakai mobilnya masih standar. Yang keempat ini, jangan salah ini. Pakai mobil yang bagus. Apa itu? Hah? Pakai Pajero. Pakai Velvi. Apa? Velfire. Pakai Alphard. Lamborghini. Hah? Pakai bis Damri. Untuk menjemput anak kita. Ini laki-laki belum masuk. Laki-laki belum masuk ke rumah kita. Kita sebagai ibu langsung dibawa anak perempuan kita di teras. Nak cari anak saya? Silakan. Kenapa? Pakai bis Damri. Pakai mobil yang luar biasa. Ini jadi problem. Maka saya ingatkan. Sekarang ini ada akhir-akhir ini musim. Banyak yang saya ceritakan tadi. Perempuan masuk angin. Kalau masuk anginnya dikasih obat selesai, alhamdulillah. Ini dikasih obat 3 bulan makin gede. 6 bulan makin gede lagi. Bahkan subhanallah sampai 9 bulan hilang. Tapi jadi awas ya. Ibu bapak, awas ya, hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Sekarang pergaulan bukan seperti zamannya kita. Sekarang anaknya di rumah kalau punya HP internet bisa janjian itu lewat HP. Maka saya ingatkan, bapak ibu yang punya anak, yang anaknya itu HP-nya itu ada internetnya, tolong dilihat WhatsApp-nya temannya sama siapa, BBM-nya, Twitter-nya, Instagram-nya, semuanya dicek. Dan harus khawatir kalau HP anaknya pakai password. Ibu ada yang anak HP-nya pakai password? Tau password? Dikunci. Bobol tuh kuncinya. Saya pribadi dari punya HP sampai sekarang gak pernah HP dikunci. Saya selalu mengatakan kalau ada orang HP-nya pakai password, HP subhat gitu. Habib, biar kalau hilang bisa dicari lagi. Ya kalau hilang, hilang. Dijual sama pencurinya atau orang yang nemu. Tapi bapak tolong, anaknya gak boleh pakai password. Kenapa? Ntar diam-diam waktu dia masuk kamar mandi. Nah waktu dia ambil lihat, ayo temannya siapa nih? Ternyata malam ini mau janjian sama itu ya. Keluar, nggak boleh keluar. Tapi saya ingatkan, ya, jangan sampai anak kita tidak merasa nyaman di rumah. Ini paling bahaya. Paling bahaya kalau sudah anak tidak merasa nyaman di rumah sama orang tuanya. Ini paling bahaya. Kenapa Ustaz? Dia akan mencari tempat di luar yang lebih nyaman daripada rumah dan tinggal sama orang tuanya. Dan kalau sudah dapat, ternyata nongkrongnya sama orang yang minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, suka main motor-motoran, suka ngelawan orang tua, maka tunggu anak kita akan nempeling dan menendang kita, bahkan sampai membunuh kita. Saya ingatkan. Artinya apa? Tolong orang tua sesibuk apapun harus punya waktu untuk duduk ngobrol sama anak. Jangan sampai walaupun sibuknya apapun, abah sama ibunya habis subuh, langsung. Bahkan habis salat tahajud langsung pergi kerja. Salat subuhnya di rest area. Tetap dalam satu hari harus sempatkan waktu ngobrol sama si anak. Khususnya kalau anaknya itu sudah punya gaya yang berbeda. Ibu pernah lihat anak ibu kalau ngaca sampai 5 jam? Pernah? Anak perempuan ibu yang ngaca sampai 5 jam ini ada. Ada seorang anak ini jam 2 malam dia bangun. Buat apa? Cuma sekedar untuk nyisir dandan. Sampai 2 jam setengah. Sampai setengah 5 masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh dia sholat subuh. Setengah 5 selesai sholat subuh dia dandan lagi 2 setengah jam. Sampai jam berapa tadi? Sampai jam 7. Jam 7 dia berangkat sekolah. Ngacanya 5 jam. Kemudian bapak, ibu yang punya anak laki-laki. Biasanya kalau berangkat sekolah gak pakai minyak wangi. Paling banter pakai minyak wanginya bapak, ibu yang nyong-nyong itu. Ternyata minta duit. Sampai banyak yang diminta duit untuk beli minyak wangi. Yang mungkin kalau dipakai bisa dicium dalam jarak perjalanan 10 km. Ini bapak ibu harus sudah mulai mikir. Kenapa? Anak saya sudah senang dengan lawan jenis. Mikir. Apa yang harus dilakukan seperti ini? Ini sering terjadi bapak ibu, jangan sampai terlambat. Saya bahas panjang lebar ini biar jangan sampai terlambat. Karena sudah banyak kasusnya. Kalau sudah melihat seperti itu, harus ada pendekatan khusus. Sampaikan kepada anak kita. Cari waktu yang tepat. Bahasa yang halus. Sampaikan. Nak, ada apa Abah, Umi? Abah Umi ini sudah punya calon untuk kamu. Calonnya ganteng kalau dia perempuan. Katakan calonnya cantik kalau dia seorang laki-laki. Dia soleh, dia soleha, dia siap membawa kamu untuk menembus keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dia akan ngomong, Abi Umi saya masih kecil, saya masih 15 tahun. Saya masih 16 tahun. Apa jawab kita sebagai orang tua? Tidak. Abah sama Umi cuma memberitahu saja, kelak pada saatnya akan saya kawinkan kamu dengan laki-laki atau perempuan yang soleh dan soleha tersebut. Coba. Besok gak mungkin anak perempuan kita ngaca sampai 5 jam. Gak mungkin anak laki-laki kita pakai minyak wangi yang 10 km, gak bakal. Pakai minyak wangi nyong-nyong lagi itu. Kenapa? Inilah namanya kepekaan yang harus dihadirkan oleh orang tua. Maka daripada itu sekali lagi, tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sehingga tidak macam-macam kita punya anak. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin Al-Fagir sampaikan daripada acara malam hari ini adalah hikmah. Hikmah ini banyak. Kalau kita bicara masalah hikmah daripada hijrah Nabi banyak. Di sini kita ingin bahas satu saja hikmah daripada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa itu? Nabi waktu melaksanakan hijrah, Nabi itu betul-betul dalam keadaan genting. Nabi waktu keluar dari rumahnya, itu Nabi mau dibunuh sama 12 pemuda perwakilan daripada setiap suku. Setelah masuk, dibuka ternyata Sayyidina Ali. Bukan Nabi Muhammad. Mereka marah. Sehingga mereka buat sayembara, barang siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, diberikan 100 ekor unta betina. Mereka menyerbu, mencari, tergeliur dengan daripada 100 ekor unta betina. Sehingga apa yang terjadi? Waktu itu Nabi akhirnya membuat satu tim. Ini yang kita ambil hikmahnya. Nabi buat tim. Agar apa? Agar permasalahan yang berat ini jadi mudah. Pertama, Nabi buat tim namanya tim peneman. Yang menemani Nabi waktu Nabi melakukan perjalanan hijrah. Siapa itu? Sahabat Abu Bakar. Ini yang menemani Nabi. Kedua, Nabi buat tim yang bagian memberi info. Karena waktu itu Nabi bersembunyi di Gua Tur. 3 hari, 3 malam. Nabi itu mencari kapan waktu Nabi keluar dari Gua Tur untuk menuju kota Madinah. Dibuat tim pemberi kabar info. Siapa itu namanya? Sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, Nabi buat tim pembagian makanan. Karena Nabi dengan sahabat Abu Bakar otomatis akan lapar di sana. Butuh makan. Nabi buat tim namanya tim pemberi makanan. Kalau istilahkan namanya tim ekonomi. Siapa namanya? Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Jadi dari bapaknya pejuang, anak laki-lakinya pejuang, anak perempuannya sampai jadi pejuang. Keempat, tim bagian menjaga kawasan yang steril di bawah. Siapa itu? Sahabat Umair. Sahabat Umair ini ceritakan, 3 hari, 3 malam, sahabat Umair itu pura-pura mengembala kambing di bawah Gua Tur. Untuk apa? Agar tidak ada yang curiga. Bahwasanya di atas ada Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar lagi bersembunyi. Yang terakhir, siapa itu yang memberi petunjuk jalan Nabi? Jadi Nabi keluar dari Gua Tur, Nabi diberi petunjuk jalan sama orang ini, sampai dengan mudahnya Nabi bisa masuk ke Madinah dalam keadaan selamat. Siapa itu? Namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid disidang penunjuk jalan yang handal. Biasa memberi jalan kepada orang untuk gampang untuk menuju kepada tujuannya. Ini dibuat 5 tim. Artinya apa? Daripada hikmah ini, pekerjaan sulit, berat, susah, tidak bisa ditangani kalau sudah diadakannya bersama-sama, buat tim, membuat kelompok, membuat manajemen yang baik, semuanya akan jadi gampang. Tapi masalah ringan kalau dilakukan dengan satu orang belum tentu akan menjadi gampang. Kenapa? Karena tidak ada tim di situ. Maka pada malam hari ini, sebagaimana acara kita pada malam hari ini, mari kita tahun depan mulai mikir untuk meramaikan tahun baru Hijriah. Masih ada waktu 12 bulan. Gimana caranya Habib? Buat tim yang banyak. Kita punya saudara banyak kok. Saya yakin semua yang hadir di sini, kalau seandainya diminta bantuannya, baik itu tenaganya, pikirannya, hartanya, semuanya akan tergerak. Tinggal bagaimana kita buat tim dari 5 desa, 1 kecamatan benda itu, bagaimana tahun depan akan mengadakan acara tahun baru Hijriah yang besar, yang megah, yang gemilang, yang bagus, yang istimewa. Tujuannya bukan sombong, tapi untuk menjadikan pemuda dan pemudi kita makin tahun makin baik. Kemudian terakhir, pesan Al-Faqir, 3 bulan ke depan. Pemuda dan pemudi kita, anak-anak kita mau dirusak. 3 bulan ke depan nih. Sekarang bulan apa? Oktober. Bulan depan? Kalau penutupan tahun baru, penutupan akhir tahun namanya apa? Tahun baru? Masehi. Saya tanya, mana yang lebih ramai, tahun baru Hijriah atau Masehi? Masehi atau Hijriah? Hijriah atau Masehi? Baik, Masehi. Ini yang saya sering dengar, Bapak Ibu. Banyak pemuda dan pemudi waktu durhaka banget sama orang tuanya. Disuruh jangan keluar, malah keluar. Banyak banget pemuda-pemudi kita waktu itu menyalakan mercon, main motor-motoran, bahkan maaf-maaf, sampai mereka mengkonsumsi barang haram, minuman keras, narkoba, ganja, heroin, ekstasi, narkotika, semuanya. Bahkan maaf-maaf lagi, sampai bukan hanya pacaran, sampai berzina di malam hari tersebut. Dan saya ingatkan, jangan sampai itu terjadi sama anak kita. Ini 3 bulan lagi nih. 3 bulan lagi. Dan ini makin tahun itu pasti makin rusak. Lalu apa yang saya harus lakukan, Habib? Adakan tandingannya. Adakan lawannya. Bagaimana anak kita, pemuda-pemudi kita, tidak meramaikan di sana. Buat acara sebagaimana tahun baru Hijriah pada malam hari ini. Buat yang gede. Dan saya ingatkan, perjuangan, satu detik kita memikirkan, untuk umat Nabi Muhammad, satu detik kita akan bersaksi di akhirat, sebagai surganya kita di akhirat. Satu detik. Kita mikir, bagaimana nih 3 bulan ke depan, banyak anak-anak kita, pemuda dan pemudi akan rusak. Bagaimana caranya agar tidak rusak? Buat tandingannya. Alhamdulillah. Kita punya guru Buya ya, setiap tahun baru Masehi di alun-alun sudah menjadi agenda rutin, dihadiri wali kotanya juga. Itu mengadakan acara yang luar biasa. Dan sekarang Alhamdulillah sudah berkurang yang main mercon, yang main motor ogal-ogalan, yang pacaran, yang minuman keras, bahkan main berzina. Alhamdulillah. Dari mana Habib tahu? Sweeping. Karena kita muter. Melihat dari tahun ke tahun kita lihat makin berkurang. Wali kotanya datang. Tapi wali kotanya udah pulang sekarang ya. Pulang ya. Tolong tadi sampaikan, tadi ketemu. Cuma buru-buru. Saya ngomong gak banyak tadi. Karena saya kalau ketemu orang pemerintahan, saya paling gemes itu. Bukan gemes pengin nabok, bukan. Gemes pengin masuk surga bareng-bareng. Kenapa? Karena kita gak punya kekuasaan. Kalau saya punya kekuasaan, setiap tahun baru Hijriah dan Masehi, alun-alun harus jadi milik saya. Harus saya adakan acara panggung. Panggung yang lainnya kalah, panggung saya harus paling bagus. Itu kalau saya yang punya alun-alun. Gitu. Tapi kan sayangnya, saya nggak punya alun-alun. Saya punya alun-alunnya di pondok pesantren. Dan itu juga bukan punya saya, nebeng itu. Jadi intinya, tolong sampaikan salam saya sama Pak Wali Kota. Pak Wali, ada apa? Tadi yang ngisi namanya Ustadz Novel atau Habib Novel Atos tadi kirim salam. Iya, tadi saya ketemu di rumahnya Pak Haji itu. Dia tadi kirim salam. Apa itu? Kalau pemuda dan pemudi mau makin baik setiap tahunnya, tolong syiar Islam diramaikan, khususnya. Jadi saya sampaikan yang itu. Khususnya, tolong setiap tahun alun-alun Tangerang dijadikan alun-alun yang berbasis daripada syiar Islam. Saya yakin itu akan berkurang. Coba kita alun-alun kita. Apa yang dipakai? Nongkrong, lawan jenis lagi. Berdua, kadang tiga sama setan tengah-tengahnya. Maka kalau ini didengar, dilakukan, insya Allah akan berkurang. Maka paling tidak awali dengan desa kita dulu. Desa kita dulu awali nih. Tiga bulan ke depan apa yang harus saya buat? Saya harus membuat acara seperti ini. Biar apa? Pemuda-pemudi kita semuanya hadir. Anak-anak kita tidak ada yang ikut-ikutan. Jadi dari sekarang sudah mulai mikirkan acara buat penutupan tahun baru Masehi dengan lawannya. Sekarang mulai diajak. Nah, tahun baru Masehi kita mau ada acara. Jadi kamu gak boleh buat acara di luar. Acaranya bagus. Apa Bapak Ibu acaranya? Acaranya ntar ada panggung, ada hadrohnya, kosidahan, kemudian ntar juga ada aparat pemerintahan, ada ulamanya, kemudian ada tausiah, kemudian ada vokal yang bagus-bagus. Mulai diajak, sehingga waktu datang waktunya, mereka sudah rindu. Tapi saya ingatkan, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak buat tim mulai malam hari ini. Mulai mikir. Siapa yang bagian mikirin panggungnya? Siapa yang bagian mencari dananya? Siapa yang bagian mengkoordinator daripada para pemerintahannya? Sipilnya? Semuanya mikir. Dan saya ingatkan sekali lagi, satu detik kita berpikir untuk umat Nabi Muhammad tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirat-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Al-Fajr cukupkan pada malam hari ini, karena sekarang sudah jam 11 lewat seperempat. Saya tanya ibu-ibu, kalau saya tambah sejam lagi, siap enggak, Bu? Ibu-ibu, siap enggak, Bu, sejam lagi? Siap enggak, Bu? Ibu yang sebelah sini, ini kayaknya sudah seperempat buat semua ini. Ibu siap sejam lagi? Bapak siap sejam lagi? Baik. Saya ngumumkan, saya doa, saya pulang, enggak Bapak Ibu lanjutkan sejam lagi. Baik ya, jangan malam-malam. Ntar sholat subuhnya takut kesiangan saya yang dimarahin sama Pak RT. Habib, ini subuhnya gak ada yang sholat. Apa alasannya Pak RT? Karena Habib ceramahnya kelamaan. Nah, Pak RT ya, ada Pak RT ya. Nah, tolong ntar dicatat ya. Di sini ada pengumuman sebelum kita tutup dengan doa. Pertama, kajian rutin Masjid Raya Al-Adham. Kita punya guru ya, Bu Yahya. Bersama Bu Yahya setiap Selasa malam Rebo pekan kedua. Selasa malam Rebo. Berarti sekarang tanggal berapa ini? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 2. Berarti hari apa? Selasa tanggal 10. Ya? Tanggal 10. Tolong ntar bareng-bareng buat rombongan biar semangat. Karena biasanya kalau sendiri males. Kalau sudah buat rombongan semangat. Buat rombongan kemuliaan. Setiap Selasa malam Rabu pekan kedua pukul 8 sampai selesai. Nah, bulan ini 10 Oktober 2017 tempat Masjid Raya Al-Adham Jalan Satria Sudirman Komplek Puspem Kota Tangerang. Kemudian pengumuman yang kedua. Nah, ini yang berkaitan dengan acara tahunan di Al-Bahjah. Kita punya guru Bu Yaya. Maulid Akbar LPD Al-Bahjah dan juga ziarah Sunan Gunung Jati. Oh, ada plusnya ini. Ada ziarahnya nih, ha. Hari Ahad 7 Rabiul Awal. Bertepatan tanggal 26 November. Yang punya HP sudah dibunderin tuh. Ya. 26 November 2017 pukul 7 sampai selesai tempat Pompes Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Waktu dan tempat pemberangkatan. Ini saya dengar sudah ada 2 bis. Sudah full. Ini lagi nambah 1 bis lagi. Ya. Pendaftarannya kapan paling lama ini? Enggak ditulis ini. Paling lama itu ya. Paling lama pendaftaran 15 November. Yang mau ikut, ya. Ketemu kita punya guru Bu Yahya. Pengen tahu pondok pesantrennya. Pengen ramai kayak apa. Ngelihat majelis taklim. Karena itu adalah salah satu acara silaturahmi internasional. Kemarin itu kalau tidak salah yang hadir sampai 40 ribu orang. Yang hadir itu. Tahun ini insya Allah lebih banyak lagi. Apalagi dari Tangerang ini buat rombongan yang banyak ini. Apalagi di desa ini. Paling lama pendaftaran 15 November. Itu paling lama. Ya. Pendaftarannya di mana? Berangkatnya hari Sabtu 25 November jam 7 pagi di Masjid Raya Al-Adham. Info lebih lanjut hubungi 0822-6186-4621. Nggak bakal dicatat ini. Yang ingin tahu silakan datang ke mana ini? Sekretariat Masjid ya. DKM Masjid. Yang ingin daftar silakan. Setahun sekali masa nggak bisa sih datang ke sana? Ya, bawa anak, cucu, cicit, apa lagi? Semuanya dibawa. Dengan niatan mencari berkah. Mudah-mudahan hadir, pulang dapat berkah. Anaknya jadi baik yang nakal. Suami istri yang gak baik jadi akur. Semuanya, semuanya diniatkan. Datang ke samping sana. Kemudian berapa ini biayanya? Atau gratis? Gak ada ininya nih. 230 ribu. Plus makan. Makannya berapa kali? Makannya dua kali. Plus snack. Ah, apalagi? Udah yang banyak ntar ya. Ya, intinya dianjurkan yang mendengarkan, yang hadir pada acara ini tanggal 26 November silaturahmi bareng-bareng ke Al-Bahjah. Kita punya guru Bu Yahya, lihat pesantrennya, lihat santrinya, lihat ustadznya, lihat radionya, lihat pesantrennya kayak apa, silakan dilihat. Kemudian ada plus ziarah Sunan Gunung Jati, ya. Berapa tadi? 230 ribu. Ya, 230 ribu. Ibu-ibu buat tambah. Buat masak. Sehari puasa. Atau dari sekarang mulai nyicil. Ya, nyalengin 10 ribu. Berarti masih berapa bulan lagi? Satu bulan setengah ya? Satu bulan setengah. Kalau setiap hari 10 ribu, udah ketutup itu. Ya, sebulan 10 ribu, 300 ribu. Udah ketutup. Ya, dari sekarang ibu-ibu nyalengin 10 ribu. Sehingga pada saatnya ntar bisa bareng-bareng. Ntar silakan. Oh Habib, Habib kan tinggalnya di Al-Bahjah. Saya boleh nak ke rumah Habib? Terbuka 25 jam. Silakan. Rumah Habib di mana? Rumah saya di pondok pesantren di dalam, paling ujung. Jadi ibu kalau nyari rumah saya nggak bakal nyasar. Karena kalau mentok itu rumah saya sudah. Ya, silakan. Pengen rumahnya Habib, silakan. Habib saya haus, ada minuman dar. Nggak usah khawatir. Kalau habis air keran samping rumah saya ada anda. Ya. Baik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ini berharap betul 3 bulan ke depan tolong kita mikir bareng gimana kita mengadakan acara agar pemuda-pemudi kita tidak rusak. Kemudian masih ada 12 bulan, 1 tahun untuk tahun baru hijrah diadakan lebih meriah. Kalau bisa satu kecamatan semuanya gotong royong mengadakan acara. Pesan saya jangan mengadakan acara di masjid musala, adakan acara yang luas, yang besar sehingga banyak orang penasaran, banyak orang yang hadir, paling tidak mereka dapat berkah hadir di tempat tersebut. Para hadirin hadirat sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis yang malam hari ini kita datang betul-betul majlis menghijrahkan kita untuk menjadi orang yang baik, yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli ibadah, yang ahli ibadah menjadi orang ahli istiqomah, yang sudah jadi ahli istiqomah ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrata aynina muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wajh muhammad ya Allah. Allahumma aslim wajh muhammad ya Allah. Allahumma aslim wajh muhammad ya Allah. Allahumma ansur wajh muhammad. Allahumma farij wajh muhammad. Allahumma ajbur wajh muhammad. Allahumma tsabbit muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit muhammad liman ya Allah ya dzal jalalil ikram. Allahumma ya Allah, saksikan kami yang hadir di malam hari ini ya Allah. Kami memperingati hijrah kekasihmu Nabi Muhammad. Maka malam hari ini ya Allah, jadikan hijrah kami untuk menuju pada kekasihmu Nabi Muhammad. Yang tadinya tidak kenal dengan kekasihmu Nabi Muhammad, malam hari ini mudahkan kami untuk kenal dengan kasihmu Nabi Muhammad. Yang sudah kenal ya Allah, berikan ya hatinya cinta kepada kasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan lisan kami ya Allah untuk bersolawat dengan kasihmu Nabi Muhammad, untuk menghidupkan sunnah kasihmu Nabi Muhammad, membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah kasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang kasihmu Nabi Muhammad. Jangan kau jadikan kami orang yang hidup di dunia hanya untuk beribadah saja ya Allah. Jangan kau hidupkan kami di dunia hanya untuk bermaksiat, ya Allah. Tapi malam hari ini, ya Allah, mudahkan kami, ya Allah. Hijrahkan kami, ya Allah. Dan pilih kami, ya Allah, untuk menjadi pejuang punya kekasihmu Nabi Muhammad di tahun ini, di zaman ini, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, sahabat-sahabat yang menjadi pejuang Nabi Muhammad, mereka adalah manusia-manusia pilihan yang kau pilih mereka untuk menemani kekasihmu Nabi Muhammad. Maka di tahun ini, ya Allah, di hidup saya ini, ya Allah, di zaman ini, ya Allah, pilih kami, ya Allah, untuk menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Agar kami kelak, ya Allah, di akhirat, kami tidak bingung, ya Allah. Di akhirat engkau sudah berfirman, yauma yafilu maru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yauma idin shanu yughni. Di hari itu kata engkau, ya Allah, orang ketakutan saling tuntut menuntut, anak menuntut kepada orang tuanya, orang tua menuntut kepada anaknya, suami menuntut sama istrinya, semuanya saling takut untuk dituntut. Tapi ya Allah, jadikan di malam hari ini kami menjadi pejuang menjaga kasihmu Nabi Muhammad. Sehingga di akhirat kau mudahkan kami dengan mahsyar, ya Allah. Di antara kami ada yang punya ilmu, maka mudahkan kami menjadi pejuang kasihmu Nabi Muhammad dengan ilmu kami, ya Allah. Di antara kami ada yang memiliki harta, maka mudahkan kami untuk menjadi pejuang kasihmu Nabi Muhammad dengan harta kami, ya Allah. Harta kami bukan harta yang kami simpan, ya Allah. Harta kami bukan yang kami tumpuk, ya Allah. Harta kami bukan yang kami taruh di deposito, ya Allah. Tapi harta kami yang saat ini kami gunakan untuk membantu agamamu, ya Allah. Harta kami yang saat ini kami gunakan untuk membantu daripada perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah mengatakan, apabila orang meninggal, tiga yang akan menemaninya, harta, keluarga, dan amal soleh. Kalau sudah masuk kuburan, dua meninggalkannya, harta dan juga daripada orang, daripada keluarganya. Hanya satu yang menemani, kata kekasihmu Nabi Muhammad, amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh yang saat ini, ya Allah, engkau masih berikan kami kesempatan hidup, bisa beramal, bisa berjuang. Itulah amal soleh kami, ya Allah. Maka jadikan, ya Allah, setiap saatnya, setiap menitnya, setiap detiknya di kehidupan kami penuh dengan amal soleh, ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang-orang, ya Allah, yang bergelimangan dengan dosa tapi tidak pernah beristighfar kepada-Mu, ya Allah. Hamba-hambamu yang penuh dengan maksiat tapi tidak pernah bertobat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwasanya paling ringannya orang disiksa di neraka, akan dipakaikan sendal, kemudian akan hancur ujung daripada ubunnya sampai kakinya. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kalau api di dunia, api di akhirat, api di dunia ini adalah percikan dari api neraka-Mu, ya Allah, lalu bagaimana kalau kami menjadi batu baranya, ya Allah? Bagaimana kalau engkau kami siksa di akhirat, ya Allah? Bagaimana kalau engkau masukkan kami ke neraka, ya Allah? Maka mudahkan kami untuk hijrah dari malam hari ini, ya Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah-perintah-Mu, dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, engkau titipkan kepada kami anak, ya Allah. Anak itu adalah amanah dari-Mu, ya Allah, bukan bonus, ya Allah. Maka kalau di antara kami, ya Allah, yang saat ini orang tuanya tidak peduli, tidak mau tahu dengan pendidikan agama, pendidikan akhirat anak-anaknya, yang saat ini tidak pernah menanyai sholatnya, tidak pernah menanyai akidahnya, tidak pernah menanyai pergaulannya, ya Allah, jangan kau masukkan kami ke neraka gara-gara kami tidak peduli dengan anak-anak kami, ya Allah. Tapi mulai malam hari ini, ya Allah, tanamkan di hati orang tua kami, ya Allah, bahwasanya anak itu adalah amanah dari-Mu, ya Allah. Anak itu akan menjadikan kami neraka kalau kami tidak memberikan pendidikan yang baik. Tapi anak itu akan memasukkan kami ke surga kalau kami mendidiknya dengan baik. Maka berikan kami kekuatan, ya Allah. Di zaman yang penuh dengan luar biasa anak durhaka, berikan kami kekuatan-Mu, ya Allah, agar kami bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kami, ya Allah. Kalau yang hadir di tempat ini yang sudah berusaha mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha tapi masih belum bisa, berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikan petunjuk-Mu kepada mereka, anak-anaknya, ya Allah. Mulai malam hari ini, getarkan hati mereka. Malam hari ini, ubah pola hidup mereka untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu juga, ya Allah. Anak sekarang rusak karena orang tuanya tidak bisa menjadi contoh yang baik. Orang tuanya hanya bisa menyuruh, bisa menyalahkan, hanya bisa menganggap dirinya paling baik, tapi tidak pernah memberikan contoh, panutan, teladan yang baik untuk anak-anaknya. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, mudahkan orang tua kami untuk menjadi contoh yang baik, ya Allah. Menjadi panutan yang baik untuk anak-anaknya, ya Allah. Sehingga kami di dunia jadi keluarga, sampai di akhirat masuk surga-Mu menjadi keluarga, ya Allah. Dan mudahkan kami, ya Allah, untuk mengangkat syiar-syiar-Mu, ya Allah. Untuk mengagungkan syiar-Mu, ya Allah. Jangan kau biarkan syiar di desa kami mati, ya Allah. Jangan kau biarkan syiar di desa kami tidak hidup, ya Allah. Tapi jadikan kami orang-orang yang menghidupkannya, membesarkannya, mengagungkannya. Karena kami yakin, kalau wabadah saat ini, di dunia ini, kami peduli dengan agama-Mu, ya Allah. Peduli dengan syariat kasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau akan peduli kepada kami di akhirat. Engkau akan tolong kami di akhirat. Oleh karena itu, pilih kami, ya Allah, untuk menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan pada akhirnya, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, kami memiliki hajat yang banyak, ya Allah. Doa-doa kami banyak sekali, ya Allah. Maka jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan doa-doa kami semuanya kau kabulkan, ya Allah. Tanpa tersisa sedikit pun, ya Allah, kabulkan doa kami, ampuni dosa kami, dan cabut nyawa kami semua. Dalam badan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam iman, ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu kami sedang membaca Al-Quran, ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu kami sedang hadir majelis taklim, ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu kami dalam keadaan ibadah, ya Allah. Tapi jangan kau cabut nyawa kami waktu itu kami sedang bermaksiat, berbuat kejelekan, meninggalkan kewajiban, durhaka kepada orang tua, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang kotor hatinya, ya Allah. Tapi cabut nyawa kami waktu itu kau ridho kepada kami, ya Allah. Khususnya, ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat, ya Allah. Dalam keadaan sholat, ya Allah, menghadap-Mu, ya Allah. Sujud minta ampun kepada-Mu, ya Allah. Menangis karena takut api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami, ya Allah. Di antara kami ada meninggalkan sholat, maka malam hari jadikan kami ahli sholat yang pernah meninggalkan sholat, ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, maka sudah cukup baginya masuk neraka jahannam yang paling dalam, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah, kalau ada yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan, mendengar acara ini, mereka masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat. Maka mudahkan kami, ya Allah, untuk mengqadha sholat yang kami tinggalkan, ya Allah. Dan malam hari ini jadikan kami ahli sholat. Dan mudahkan lisan, mulut dan hati kami, ya Allah, untuk mengucapkan kalimat agung-Mu, ya Allah. Kalimat mulia-Mu, ya Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama. La ilaha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Kurang lebihnya izin minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirkan untuk hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.